termas ahli kitab, kitab-kitab salaf, dipanggil Syekh. Wong saiki ra jelas ahli apa dipanggil Syekh. Syekh Puji. Ahli kawin. Mila ning Jawa Timur kuwi lak diceluk kiai utawa Gus utawa Syekh kuwi ana klasifikasi bojone. Lak bojone siji Gus. Gus. Siji. Bojone loro. Kok Gus-Gus. Bojone siji Gus. Bojone loro Syekh. Contone Syekh Puji. Bojone telu utawa papat baru diceluk kiai. Lak bojone wolu Eyang. Contone Eyang Subur. Ngapa Eyang Subur untune entek? Mergo kakean mentil. Kok prawoto untune utuh berarti ra tau. Aku tuh mergo aku ora tau ning omah. Malah sarkem. Ora tau aku ning sarkem tenan aku mati dhisik. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadal luarsa. Kan sudah tua-tua. Lah, kalau bahasa Masari tidak hanya Syekh tapi Hadrotus Syekh. Yang di Indonesia menurut sejarah itu cuma ada dua. Hadrotus Syekhoh Fatimah binti Maimun yang makamnya di Gresik, sama Hadrotus Syekh Hasim As'ari yang makamnya di Jombang. Beliau dipanggil Hadrotus Syekh karena hafal Kutubus Sittah. Kui lilo karo Pancasila. Ayo, saya kita takon. Kue arep manut Mbah Hasim As'ari utawa manut Ustadz Anyaran? Mbah Hasim As'ari nopo Ustadz Anyaran? Produk pesantren nopo pesantren kilat? Pesantren. Wong mandok emang pesantren kilat. Santrine jenenge santri petir. Petir kuwi lak gludug. Gludug ki mung brebegi kuping tok. Ora jelas cangkeme. Kaya ngono kok dinut. Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Ganti dengan khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Kula krungu wingine Semarang. Langsung kaca mobil tak buka, langsung tak jawab. Sami Allahu liman hamidah. Supir ku jawab, "Rabbana walakal hamd." Jajal. Maka miftah ora ikhlas. Kalau Indonesia mau dihancurkan dengan orang-orang seperti itu, saya demi Allah, kula mboten trimo yang Indonesia dikuasai oleh HTI dan antek-anteknya. Sallu ala Nabi Muhammad. No. Aku lak mung dinyawa aku dhewe aku ora nesu. Aku dilokke Gus Telek ora apa-apa. Ora apa-apa. Gus Telek. Ora iso nelek, wetenge ya lara. Ayo. Ngapa kok ana wong ngelokke Miftah Gus Telek? Lumrah wong utake kebak telek. Sing dipikir mung telek. Ayo takon, telek pitik jenenge apa? Lincung. Telek wedhus jenenge? Lintil. Telek sapi jenenge? Ya pantes kowe tak ajak ngaji kat mau ora nyambung wong utekmu kebak telek. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ingat ketaatan dengan pemerintah itu merupakan perintah Al-Qur'an. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada ulil amri. Kita taat dengan pemerintah. Kenapa? Karena mereka sah secara legalitas dan undang-undang. Maka enggak ada kita alasan mencaci maki pemerintah, apalagi yang dicaci maki fisiknya. Di Blitar sedang rame gara-gara apa? Ada akun Facebook mengatakan Pak Jokowi kaya mumi. Digambar kerempeng, ora ana daginge, mung balung tok kaya mumi. Koyo mumi, sekarang ditangkap polisi. Orang Indonesia itu aneh. Ada dua inflasi yang kenceng, menghina orang, yang kedua inflasi minta maaf. Wala orang kecekel polisi ini tangan dalam bengok-bengok cangkeme. Andi Jokowi, patah ini. Begitu cekel polisi. Saya hilaf. Saya masih punya anak istri. Tak jawab, dasar becak tanpa pen, waton jeplak tanpa mikir. Bu, siap rukun? Siap akur? Siap damai? Aku ki wong Islam ketemu wong Kristen iso akur kok. Dedi Corbuzier mlebu Islam niku ora kok mergo aku ndakwahi Dedi tentang Islam, tetapi saya siarkan tentang kerukunan. Bagaimana kemudian orang Islam melihat orang non-Islam? Saya mengatakan kepada Dedi, tetangga saya Kristen, saya tidak pernah memanggil dia kafir. Enggak. Sama, kula kula ngaji teng mriki kalian jenengan ngomong lonte begengge. Kula lak ketemu lonte ora tau nyeluk lonte. Mosok kula ngajikan lonte, wahai para lonte rahimakumullah. Boten. Saya hanya mengatakan, wahai mbak-mbak penghuni Sarkem yang terhormat. Saya ketemu purel LC, saya tidak mengatakan mereka wahai para purel yang terhormat. Enggak. Tapi saya katakan, wahai mbak-mbak yang pekerjaannya mewarnai. Mewarnai apa? Kehidupan rumah tangga orang lain. Saya tahu kalian bekerja bukan di tempat karaoke, tapi di puskesmas. Apa itu puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas. Siapa tamunya? Prawoto. Apa yang dilakukan Prawoto? Karaoke. Apa itu karaoke? Katok rock dibuka. Oke. Saya bilang sama Dedi, tetangga saya Kristen bro, dia aktivis gereja, tapi saya tidak pernah memanggil dia kafir. Saya hanya panggil, wahai tetangga saya, namanya Pak Bagio. Santai. Bahkan dulu pertama kali ketemu saya, begitu lebaran aku ditukok ke asu, regane larang. Moro ning pondok Gus bodoh jenengan kula kado asu. Parsele asu, ya Allah. Langsung kula ngelus dodo, dodone bojo kula, ya Allah. Tukok ke asu rego 6 juta sampean samanten. Tak jawab, nyuwun sewu, kula mboten saged nampa asu ne. Lah napa Gus niki larang? Napa mergo najis mboten? Napa mergo nopo haram mboten? Lah napa mboten ditampa? Soale kelakuan kula wis kaya asu. Nyantai. Jenengan biyen sadurunge ngarep pondok niku dibangun paving block, tasik debu bleduk. Niku asu kaya bal-balan teng mriku. Ning ngarep pondok niku, aku ora nesu. Bahkan satu Ramadan itu anjingnya masuk ke dalam masjid. Nyokok anuun sewu, waktu itu nyakari Quran disuwek-suwek, cetok bekasi asu. Apa ya aku ngonek-ngonek ke asu? Dasar asu, masa aku yang ngonok? Lah cetok wis asu kok. Mila saat ini kulo diprotes neng Instagram, kenapa Gus Miftah tidak komentar? Ada orang masuk ke dalam masjid membawa anjing, Gus Miftah diam saja. Sudah dilaporkan ke Mabes Polri, sudah jadi tersangka. Nomor 3, ternyata dia mendapatkan gangguan jiwa alias gila. Gila. Aku kudu kon ngopo meneh? Mosok ya aku kudu ngonek-ngonekke wong edan. Teneh aku ora ono bedane karo wong edan. Padha mbok ya dibuka wae, santai wae. Kalau memang sudah diproses silakan. Kita kecam kelakuannya, proses hukum serahkan ke polisi lah rampung toh. Persoalannya wong Indonesia niku sumbu pendek, cepet nesu. Ridwan Kamil gawe masjid ning Bandung, Masjid As-Sofar. Ada segitiga, haram sholat di dalamnya. Tidak akan dapat pahala. Kenapa? Ada segitiga Illuminati. Mila kula sakniki sak nggon-nggon ora nganggo sempak. Khawatir dirazia karena sempak kula segitiga kaya Illuminati. Arep buka sarungku tak ajar we, Pra. Lah sempakan kok ora. Sumbu pendek. Ada orang stand up komedi masak daging babi dengan kurma, di demo mau dibunuh, katanya penistaan agama. Saya ditanya sama Deddy Corbuzier, bagaimana pendapat Gus Miftah terhadap orang yang masak daging babi dengan kurma? Apakah itu penistaan? Saya jawab, tidak. Kenapa Gus? Sejak kapan benda mati punya agama? Apa rumang senak babi ini mesti Kristen? Apa rumang senak kurma ini mesti Islam? Wong Israel Yahudi ke yo mangan kurma. Apa sing mangan babi mung Kristen? Prawoto yang delik-delik yo mangan kok. Wong Islam oke ra apa sing delik-delik. Oke. Rica-rica guguk. Saya bilang tidak salah, Bro. Cuman salahmu itu satu. Gara-gara kamu mengatakan kalau daging babi dimasak dengan kurma, bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah kuwi cangkem bosok. Bagi kami umat Islam, saya kasih tahu, babi itu diharamkan baik ada cacing pitanya maupun tidak. Selama Al-Quran mengatakan haram, kami tidak akan makan. Anda tahu cacing babi itu mengandung apa? Cacing pita? Salah. Babi itu mengandung anaknya. Ya masa anaknya prawoto? Tonggo kula niku Kristen kula nggih nyantai mawon. Soale Al-Qur'an sampun dawuh, Allah itu Maha Demokratis. Faman safal yu'min faman safal yakfur. Sing ngarep iman-imano ora yo ora popo. Begitu ana wong Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Dharma gandul ora ana. Ora ana agama Dharma gandul. Apa meneh gandule Mbah Dharma? Ora ana. Orang-orang ini begitu sudah mengambil agamanya masing-masing, ono Kristen, ono Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, di wilayah Pancasila mereka berhak menjalankan agamanya masing-masing. Konsep toleransinya lakum dinukum waliyati. Milo tonggo kula Kristen yo ora apa-apa. Kula bola-bali ngomong lak wong Indonesia reso akur gara-gara beda agama. Wong anggrek reso akur gara-gara beda agama. Kalah karo manuk. Manuk kuwi di agama loro, yen ora Kristen Islam. Manuk Kristen buktine ana manuk gereja. Manuk Islam ana manuk jenenge empret kaji. Empret kaji kuwi manuk empret sing ndase putih, kae empret kaji. Jenggote putih kabeh. Bahkan burung gereja banyak yang masuk masjid. Orang ada tulisan burung gereja dilarang masuk. Malah Pak Haji jarang mlebu masjid. Kuwi jenenge hajingan. Tapi lah iwak agamane mesti Katolik. Buktine sing paling gede jenenge paus. Santai wae to. Sing kula ditakeni ing teng Polres, kula dijemput kali pendeta piknik ning Parangtritis, numpak bis. Aku munggah bis, bismillah. Pendetane protes, salah kiai. Kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Aku jauh cangkem aku. Begitu ning dalan, udan bledek, tuwer, tuwer. Pendeta bilang, haleluya, haleluya. Saya bilang, salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Santai bae to, ngomong kok dadak ngamuk. Akhirnya begitu mudun Parangtritis, aku nganggo sarung ora nganggo sempak. Angine buwanter, wut. Sarungku buka, pendetane langsung bengok. Wow. Tak jawab salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Aku ngono ta. Ngene kok wow alif. Langsung pendetanya ngomong, oh alif. Maka malam hari ini insya Allah suara perdamaian Indonesia berangkat dari Ponorogo. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Amin. Sehingga membawa bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan peradaban dan kedamaian. Amin. Untuk itu semuanya saya ajak berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oke, okay, untuk Indonesia. Mun jam setengah telu pengajiannya mun rampung, oke. Okay. Ayo ngadeg nyanyi lagu Indonesia Raya, jangan pulang dulu sebelum kita menyanyikan ini. Coba kamerane dijukuk ku wabeh, sing iki senteko. Muga-muga Indonesia rukun, aman, damai, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin. Ayo, dengan sikap sempurna. Iki bocah-bocah Banjar. Durkit, mundur dikit. Ya. Dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tuduam Indonesia. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya